katakan sederku karang cintaku. Jangan pernah engkau ragukan, kau ibarat rembulan aku yang jadi bintangnya. Kau kan selalu ku jaga karena kau satu-satunya kekasihku. Kan ku curahkan cintaku seperti cintaku pada ibuku. Akan ku rawat dirimu seperti aku merawat tubuhku. Keutuhan cinta kita harus kita jaga. Cintaku pada